Masya Allah, tabarak Allah. Ada yang bertanya, apa saja ciri-ciri sururiyah itu dan siapa-siapa saja tokohnya? Masya Allah. Sudah mulai panas ini udaranya nih. Saya pas di bagian yang panas ini masalahnya. Bukan yang apa namanya, memang dari matahari di belakang saya ini. Iya, luar biasa. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Sekte sururiyah itu umurnya itu lebih tua daripada kita. Kebalik. Sekte sururiyah itu kebalik, lebih muda umurnya daripada kita. Salah ngomong dari saya. Kita ini lebih tua daripada dia. Artinya apa? Kita sudah lahir di muka bumi, sudah jadi orang muslim, sudah beribadah kepada Allah, baru nongol pemahaman sururiyah itu. Pemahaman sururiyah itu munculnya ketika bersamaan dengan peristiwa Perang Teluk. Tahun berapa itu, Pak? 90-an, Pak ya? Tahun 90. Masih sudah hidup, Pak, ya, ketika itu ya? Sudah ibadah kepada Allah, sudah sholat dan segala macam, baru nongol itu pemahaman. Yang kali pertama memunculkannya ialah Muhammad Surur bin Nair Zainal Abidin, seseorang yang dari Saudi sana, yang kemudian keluar daripadanya dan tinggal di Birmingham, London, Inggris. Disusul dengan tokoh-tokoh yang lain, orang semacam Salman Al-Auda, orang semacam Sabal Hawali, orang semacam Dr. Ayat Al-Qarni, orang semacam Dr. Nasir Al-Umar, itu bermunculan. Yang disusul lagi dengan seseorang yang bernama Abdurrahman Abdul Khalid dari Kuwait, yang dulu memimpin lembaga pendanaan yang kuat dari Kuwait. Sekte ini, kaum muslimin rahimakumullah, memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama ialah pemahaman yang disebut dengan al-muwazanah. Studi banding, studi seimbang. Maksudnya ialah ketika kita membicarakan tentang tokoh-tokoh bid'ah, dan terutama ketika itu yang mereka inginkan adalah Sayyid Qutb dari Mesir. Ketika membicarakan tentang orang satu ini, tidak boleh kita membicarakan kejelekan saja. Sebutkan kejelekannya dan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikannya supaya imbang. Dalam prinsip muwazanah yang kemudian masuk ke negeri kita Indonesia ini dengan sebutan insaf wal adl, sikap insaf, sikap adil. Kalau membicarakan orang yang menyimpang, jangan penyimpangan saja. Dia menyimpang, tapi katakan dong, dia orang yang muslim, dia orang yang sholat, dia orang yang puasa, dia orang yang mungkin bersedekah, baca Quran dan segala macam. Sebutkan supaya imbang. Yang mereka maukan di sini ada dalam rangka untuk mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dalam rangka untuk mengayomi ahlul bid'ah, terutama mengayomi Sayyid Qutb dan teman-temannya. Barakallahu fiik. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, dan yang masuk ke negeri kita prinsip yang satu ini. Upaya untuk membela, upaya untuk memuliakan dan mengayomi tokoh-tokoh bid'ah, itu menggunakan prinsip ini. Dan ini adalah prinsip yang sudah dinyatakan oleh para ulama besar kita pada masa itu, semacam Syekh bin Baz rahimahullah, Mufti Saudi ketika itu, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Al-Albani rahimahullah, dan juga yang lainnya, sebagai pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang baru, yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk ke negeri kita melalui prinsip satu ini dengan kemasan baru yang namanya adil dan insaf, yang akhirnya berujung kepada atau pengembangannya adalah upaya untuk kerjasama dengan tokoh-tokoh bid'ah, kerjasama dengan sekte-sekte yang menyimpang dan mengarah dakwah, terus berkembang. Di antara pemahaman mereka ialah fiqhul waqi', lebih mengutamakan ilmu tentang realita umat daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Menganjurkan kaum muslimin untuk mengikuti berita di televisi, di internet, koran-koran dan segala macamnya untuk mengetahui perkembangan dunia daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pemahaman yang mencolok juga ialah upaya untuk membela mati-matian sekutuk. Ini jelas. Pemahaman yang berikutnya ialah yang cukup ekstrim, ialah mengingkari kemungkaran dengan kekuatan. Datang ke kafe-kafe, menghancurkan kafe tadi. Datang ke dubes-dubes kufar mancanegara, demo di sana, dibom dan segala macamnya. Itu semuanya merupakan satu bagian dari pemahaman sururiyah. Ringkasnya, pemahaman sururiyah itu kaum muslimin rahimakumullah ada dua macam. Ada yang moderat, ada yang radikal. Yang moderat bergerak dalam dunia politik. Yang radikal dalam urusan keras-kerasan tadi itu. Barakallahu fiikum. Ini adalah pemahaman sururiyah. Tokohnya adalah Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin yang tinggal di Birmingham, yang menerbitkan majalah As-Sunnah London, Inggris, juga menerbitkan majalah Al-Bayan, membuat yayasan namanya Al-Muntada Al-Islami yang kemudian di Indonesia ini cabangnya ialah Yayasan As-Sofwah Jakarta. Tokoh-tokoh yang lain seperti Salman Al-Audah, Ayat Al-Qarni, Sagar Al-Hawali, Nasr Al-Umar dan semisalnya. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah telah dijelaskan dengan panjang dan lebar oleh para ulama kita, tadi kita hanya menukil dari karya-karya mereka. Barakallahu fikum. Baik. Apa yang saya uraikan tadi kaum muslimin rahimakumullah adalah penjabaran dari para ulama kita yang langsung menangani kasus munculnya sekte Suriah tadi. Sudah banyak buku-buku yang mereka tulis terkait dengan bab ini. Kita hanya bisa menyampaikan secara intinya saja. Barakallahu fikum. Yang ini yang harus diwaspadai. Dikarenakan mereka tidak hanya mengaku sebagai kaum muslimin, tapi juga mengaku Ahlus Sunnah, bahkan mengajak umat Islam untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah dan mengajak umat kepada pemahaman salaf, termasuk pihak yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah kata mereka.